kau harus mau. Begitu kata orang tuamu, walau kau dan aku saling cinta menyinta tanpa kita tiada direstui. asal kau bahagia.